tanah, semua bangsa, semua sama, tiada beda. Yang muda belia, yang tua renta, semuanya menghadap Allah yang Maha Kuasa. Hatiku terharu melihat suasana berkumpul di tanah semua bangsa. Hatiku terharu melihat suasana berkumpul di tanah semua bangsa. Semua sama, tiada beda. Yang muda belia, yang tua renta, semuanya menghadap Allah yang Maha Kuasa. Puncaknya haji di padang Arafah, walau panas membara tiada gelisah. Puncaknya haji di padang Arafah, walau panas membara tiada gelisah. Karena iman dan penuh keyakinan, semua dosa akan mendapat ampunan. Semua dosa akan mendapat ampunan. Hatiku terharu melihat suasana berkumpul di sana semua bangsa. Hatiku terharu melihat suasana berkumpul di sana semua bangsa. Semua sama, tiada beda. Yang muda belia, yang tua renta, semuanya menghadap Thank you. Terima kasih. walau berbahaya. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas tabah kreatif. Dengarkanlah nasihatku. Anakku, anakku, anakku, dunia yang akan kau alami tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas tabah kreatif. Dengarkanlah nasihatku. Ayah yang mengadili, Oh, Nabi Muhammad utusan Allah. Ikutilah sunah-sunahnya, amalkanlah ajarannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah pintunya syurga, itulah kunci pembukanya. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari. di sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak di kantin mesin, pengangguran merajalela. Sawah kita nami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda remaja sempurna, tahun 2000 penuh semangat dengan berkat keterampilan serta ilmu dan iman. merdeka berarti bersatu membangun. Allah mencintai umat yang membangun. Allah membenci umat yang membuat. Allah mencintai umat yang membangun. Allah membenci umat yang membuat pusat. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu membangun dari. Ketahuilah, wahai manusia, sebahaya-bahaya يا نبي سلام سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا نبي سلام سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ¡Gracias!